Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengantarkan kita melalui acara penyejuk hati dan disiarkan melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Alhamdulillah, kita hari demi hari mengisi kekosongan dengan mendengarkan dan mengkaji ayat demi ayat. Maka sampailah pada saat ini kita mengkaji ayat 47 dari surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Artinya, Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya saya berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang saya tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya saya akan termasuk orang-orang yang merugi." Ayat ini adalah sudah menjadi hiasan kita insya Allah. Bila kita setelah selesai mengadakan sholat, selalulah kita kumandangkan ayat ini. Dan mungkin di ayat yang lain juga bunyinya mungkin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga ayat yang dikumandangkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan pada yang kita baca ini adalah surah Hud, yaitu yang dikumandangkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Inti dari permohonan doa kita itu adalah salah satu intinya, pertama kita mohon ampun kepada Allah, dan ketika kita mendapatkan ampunan itu, secara otomatis Allah juga akan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Maka diawali dari Rabbi inni a'udzu bika, disinilah Nabi Nuh alaihissalam selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah seorang nabi, tapi kenapa masih dalam doa tersebut masih terungkapkan kata-kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu." Ini adalah salah satu menjadikan sifat seseorang dalam berdoa, mestilah ada memohon perlindungan kepada Allah. Karena semua yang kita jalankan di dunia ini, baik dari pagi sampai petang, itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang melindungi kita. Itulah ketika kita menyadari hal ini yang sangat penting, maka semestinya lantunan ini harus selalu kita kumandangkan. Karena tidak pantas kita tidak mengumandangkannya, karena Allah selalu memberikan kita perlindungan. Baik itu dari sejak kita itu masih di dalam rahim ibu, sampai kita dikeluarkan, sampai kita dilahirkan ke dunia, sampai kita besar dan dibesarkan, itu adalah merupakan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat merasakan nikmat yang ada di sekelilingnya. Di sini sudah ada di studio narasumber kita, yaitu Ustaz Perdana dan Ustaz Dahlan. Kami persilakan Ustaz Dahlan. Alhamdulillah, ya, terima kasih. Berkenaan dengan surat Hud ayat 47 ini, ya, di mana Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm, wa illa taghfir li wa tarhamni an akum minal khasirin. Yang artinya tadi, Ya Tuhanku, sesungguhnya saya berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang saya tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya saya akan termasuk orang-orang yang merugi. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nuh berdoa, yaitu Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya disebabkan perkataan Nabi Nuh tadi. Karena dia tidak dapat menahan permintaannya ketika melihat anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang dapat menahan permintaan tersebut dari hatinya. Inilah puncak dari penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa mencontohi Nabi Nuh alaihi salam yang ketika itu ia melakukan perkataan yang salah, ya. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon lagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari begitu banyak, ya, mungkin aktivitas-aktivitas kita yang tidak diridhai Allah, aktivitas kita yang bertentangan dengan syariat Allah, maka di sini kita harus memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga salah satu doanya juga yang dipaparkan oleh Ustaz Fajrul tadi, ya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena sesungguhnya jika kita dalam kehidupan ini tidak mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan khasirun, yaitu orang-orang yang rugi. Nah, kita saya rasa dalam kehidupan kita hidup di atas permukaan bumi ini, kita tidak ingin, ya, digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang rugi, akan tetapi kita ingin digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang beruntung, yaitu ulaika humul muflihun, ya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai, ya, golongan orang-orang yang beruntung itu, kita harus memperbanyak, ya, memperbanyak pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan-kesalahan kita, ya. Karena sesungguhnya setiap manusia itu mempunyai kesalahan, maka perbanyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam doa yang mungkin ada tertera dalam Al-Quran, disinilah kita harus melakukan, mengucap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih afdalnya setelah kita melakukan salat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh juga berkata, "Inni a'udzubika," sesungguhnya saya berlindung kepada Engkau. Kalimat ini menerangkan bahwa manusia tidak dapat berlindung terhadap sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada, ya, manusia, ya, kita semua meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan memasuki kepada kesyirik, kita akan menjadi syirik. Ketika kita melakukan syirik dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya tempat kita adalah api neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyaklah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan setan dan bisikan setan dan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ustaz Perdana, sebelum Ustaz Perdana melanjutkan penjelasan ini, di sini ada dikatakan, yaitu dalam ayat ini, ma laisa li bihi ilmun. Tapi di sini diartikan hakikatnya. Maksud dari hakikat penjabarannya kira-kira apa nih, Ustaz? Tentang kajian ayat yang kita kaji saat ini. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Mungkin sedikit saja penjelasan ini, bahwa pada akhirnya Nabi Nuh menyadari tentang kesalahannya. Dia selama ini menganggap bahwasanya anaknya itu adalah darah dagingnya, anaknya itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan ini, dalam artian dia adalah anak Nabi, harus menjadi yang terbaik. Dan Nabi Nuh sendiri tidak memperhatikan sikap dan perbuatan anaknya. Inilah yang membuat dia merasa menyesal ketika melihat anaknya ini tenggelam. Padahal sebenarnya Allah lebih tahu bahwa si anak ini tadi tidak layak untuk dikatakan menjadi anak para nabi karena sikap dan tindakannya yang bertentangan dengan ajaran dari bapaknya. Inilah dimaksud dengan akhirnya Nabi Nuh sampai kepada suatu kesadaran bahwa ma laisa li bi almun, aku yang selama ini menganggap anakku adalah yang terbaik, anakku itu adalah keluargaku, ternyata di hadapan Allah tidak punya nilai apa-apa karena perbuatannya yang sudah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit ingin menyoroti bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita satu hal yang besar. Ketika Nabi Nuh mengatakan inni a'udzubika, wahai Tuhanku aku berlindung kepadamu, di sini muncul kesadaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di dalam ayat ini Allah ingin mengajarkan kepada kita semua, hendaklah kita menjadi orang-orang yang selalu sadar di dalam menyikapi kehidupan ini. Permasalahannya adalah karena begitu daya tarik dunia yang menggoda, pengaruh daripada kerja dan sebagainya, akhirnya kita banyak lalai di dalam kehidupan. Usia tua ternyata banyak membuat kita tidak menjadi sadar bahwa kita ini sudah semakin dekat dengan ajal. Dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan keseharian, kita terkadang lalai dan tidak menjadi sadar bahwa apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, aktivitas kita itu seharusnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam kategori berusaha untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada menjalani kehidupan ini adalah sikap sadar kita. Karena dengan kesadaran akan membuat seseorang mampu mengetahui apa yang harus dia lakukan. Makanya di dalam kalau mengutip pepatah-pepatah atau kata hikmah dari orang-orang Eropa, menarik sekali ketika mereka mengatakan bahwa bangunlah Anda dari tidur, bermimpi besarlah, berharap besarlah, dan berusahalah untuk mencapai harapan itu. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang bangun dari tidurnya, kita diharapkan punya mimpi yang besar, kita punya harapan yang besar, karena mimpi dan harapan kita ini menunjukkan bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang sadar di dalam menjalani kehidupan ini. Sadarlah bahwa keluarga kita tidak akan selalu bersama kita. Oleh karena itu, teman yang terbaik adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus sadar bahwa kehidupan kita sangat singkat. Satu saat kita akan masuk ke dalam kuburan sebagaimana kita mengantarkan orang ke dalam ke liang lahatnya. Ya, kesimpulan dari ayat ini supaya kita lebih jelas, yaitu ketika kita mengatakan ma laisa lak, ketika Allah berfirman ma laisa li bihi ilmun, Nabi Nuh alaihissalam sendiri tidak mengetahui hakikat itu terjadi karena disebabkan runtutan dari ayat yang sebelumnya ini kita kaji. Ketika Allah berfirman qala ya Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya innahu, wahwasanya Kanan bukanlah dari keluargamu. Mungkin dari situlah Nabi Nuh terus seakan-akan merasakan terpukul jiwanya karena dia merasakan selama ini adalah anak kandungnya sendiri memang kalau dari segi keturunan, tapi ketika dari segi agama pandangan, ketika dia itu tidak menjadi orang yang soleh, maka Allah mengatakan pada tas'alnya, jangan tanya-tanya aku, kata Allah, sesungguhnya ia adalah memang betul-betul golongan yang bukan golonganmu selama ini. Untuk itulah Nabi Nuh meminta ampunan watarhamni dan bertobat, maksudnya itu karena mendapatkan rahmat dari Allah. Semoga kita selalu tidak akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Sabir tadi enggak masuk deh.